Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون حاضرين dan para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kami dan anda semuanya. Kita masih dalam pembahasan hukum-hukum seputar jenazah. Dan telah lewat pembahasan mengenai bagaimana mengkafani jenazah. Dan kita akan masuk di hari ini insyaAllah pembahasan mengenai sholat alal mayyit. Menyolati jenazah atau orang yang sudah meninggal. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut, ada di sana dua hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan mengkafani jenazah. Maka hal tersebut, yang pertama adalah mengenai hukum al-mughallat fil kafan. Hukum menginginkan harga yang lebih di dalam kafan. Artinya sebagian orang, karena mungkin menjaga image dan sebagainya, menginginkan kafannya itu yang bernilai bermerek demikian atau mewah dan sebagainya. Lah ini sehingga harus lebih dan sebagainya. Maka apa hukum yang seperti ini? Maka diterangkan oleh para ulama yang hasilnya adalah fihi karahatul mughallati fil kafan. Padanya ada sisi dimakruhkan, tidak sampai derajat haram, makruh. Ini seorang berlebih-lebihan, harus mahal dalam sisi kafannya. Datang di sana sebuah hadis, namun dibicarakan oleh para ulama. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, "La tughalu fil kafan." Fa'innahu yuslabu sari'a. Rawahu Abu Dawud. Datang sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di dalam Bulughul Maram, dalam Ahkamul Janaiz, kitab Janaiz. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian bermahal-mahal dan berlebih-lebihan di dalam menyediakan kain kafan. Karena sesungguhnya kain kafan tersebut adalah sangat cepat rusaknya. Ya, dimakan rayap, demikian. Cepat rusak. Jadi buat apa bermahal-mahal? Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini sharih, jelas. Akan tetapi dari sisi hukum hadis tersebut derajatnya adalah dhaif, lemah. Disebabkan di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Amr ibn Hisham. Ini adalah rawi yang lemah. Ditambah hadis ini datangnya dari jalan As-Sa'bi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan As-Sa'bi tidaklah mendengar dari Ali kecuali satu hadis saja. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bukan hadis ini. sehingga hadis ini terputus sanadnya. Jadi dhaif tidak bisa dijadikan sebagai sandaran dan pijakan hukum. Namun secara keumuman adalah kita berlebih-lebihan dengan sesuatu yang tidak harus. Baik dalam masalah makanan, dalam masalah berbicara, dalam masalah yang lainnya. Harta, pembelanjaan harta dan sebagainya. Ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya lemak, makruh. Kenapa? Karena ada sisi menghambur-hamburkan harta. Menghambur-hamburkan harta. Oleh karena itu, dzakara ahlul ilmi karahatal israfi fih, telah menyebutkan ahlul ilmi tentang makruhnya atau dibencinya kita berlebih-lebihan berboros-boros dalam menyediakan kain kafan. Ini demikian. Dan menunjukkan hal tersebut keumuman hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari di nomor hadis 7292 dan Imam Muslim di nomor hadis 593. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa man anwahat wa karaha lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa ida'atul mal." Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Berdurhaka kepada para ibu. Wah, betapa banyaknya sekarang anak sudah mulai berani kepada orang tuanya. Dan ini menunjukkan dekatnya hari kiamat. Dekatnya hari kiamat. Berarti siap-siap kita semua ya. Sekarang kita dalam pembahasan kitab Janaiz. Artinya kalau begitu sudah dekat hari kiamat, lebih-lebih dengan tanda banyaknya anak yang durhaka kepada orang tua. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Umar bin Khattab. Di antara tandanya adalah barakallahu fikum, banyaknya anak durhaka kepada para ibunya. Nah, di sini Allah mengharamkan seorang untuk durhaka kepada ibu-ibu mereka. Wa wa'dal banat, dan membunuh apa namanya anak-anak perempuan. Ini zaman jahiliyah. Dulu membunuh anak perempuan. Lahir perempuan dibunuh. Faktornya apa? Karena malu. Yang lain membunuh anak-anaknya, faktornya apa? Takut miskin. Yang lain membunuh anak-anak, faktornya apa? Khawatir anaknya sengsara seperti orang tuanya yang sudah papa. Nah, ini demikian. Ini orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Zaman sekarang berbeda wajahnya. Namun faktornya hampir mirip dan sama. Mereka tidaklah membunuh dengan terang-terangan, namun dengan cara samar. Yang disebut tahdidun nasl, ingin membatasi keturunan. Dengan membunuh atau dengan menghentikan adanya kemungkinan untuk mengandung. Kalau sekedar jarak, boleh pengaturan jarak. Namun kalau dia menghentikan totalitas, lainlah juga sama. Ini pengembangan apa namanya masail demikian. Lah ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man anwahat. Allah juga mengharamkan man anwahat, seorang melarang untuk memberi, menghalangi dirinya memberi sesuatu. Namun kepenginnya hat, coba kasih ke sini, coba kasih ke sini. Kepenginnya badi dewek. Nah itu. Nah ini enggak boleh yang seperti ini. Kepenginnya untung tidak mau dirugikan. Artinya barakallahu fikum, di sana orang tersebut menginginkan diberi namun tidak mau memberi. Nah, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan. Wa karahalakum, dan Allah benci bagi kalian tiga perkara pula. Qila wa qal, mendengar terus disampaikan. Setiap mendengar sesuatu disampaikan. Ini. Lah ini demikian. Artinya apa ya? Kayak orang yang sekedar penyampai. Sudah mendengar sampai apa pokoknya yang dia dengar enggak diseleksi dulu. Tanpa selektif sampaikan. Ini yang seperti ini tidak bagus. Kemudian wakas roti soal, banyak bertanya dalam rangka bukan untuk dilakukan. Banyak bertanya, baik itu pertanyaan yang sifatnya baik, namun sudah tahu, oh iya, dilanggar. Nah, demikian. Wa idha'atil mal, dan juga benci dari kita idha'atil mal, membuang-buang harta. Nah, dalam perkara ini, berlebih-lebihan di dalam menentukan kain kafan, harus harganya yang begini, harus kainnya begini, yang itu harganya kadang tinggi, maka ini adalah termasuk perbuatan yang makruh. Perbuatan yang makruh. Maka dalil ini, kata muallif, wa huwa dalilun yadullu ala tahrimi dzalik. Maka ini menunjukkan, dalil ini menunjukkan tentang pengharaman berlebih-lebihan, ya, dalam menentukan kain kafan, idza wasala ila hadil israf, kalau sampai pada derajat bermewah-mewahan, israf, berlebih-lebihan pemborosan, wa tabdzir, dan yang sifatnya mubadzir saja. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab. Ini permasalahan yang pertama. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua dengan kafan, barakallahu fikum, adalah sekarang kalau begitu pembiayaan kain kafan ini untuk membelinya dengan uang siapa? Ini. Maka diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Syarah Muhadzab juz yang kelima halaman 189. Kata beliau, takfinul mayyit, menyediakan kain kafan bagi si mayyit, wasairu mu'anit tajhizihi, dan seluruh pembiayaan penyelenggaraan jenazahnya, ini adalah bihasabi min ra'sil mal, sesuai dengan kadar uang yang dimiliki oleh si mayit. Dia meninggalkan berapa hartanya, artinya diambil dari harta si mayit. Sawa'un kana musiron aw ghairihi, sama saja, dia itu orang yang tidak punya hutang, artinya, ataupun juga orang yang dia itu punya hutang, namun bisa terbayarkan. Demikian, atau yang selainnya. Jadi diambil dari hartanya dulu. Jadi hutangnya gampang nanti dibayarnya. Digunakan biaya untuk membiayai kain kafannya dulu, baru sisanya untuk membayar hutang-hutangnya. Ini demikian. Ini kemudian diterangkan oleh yang lainnya, zahaba ila hadzal madhhab amatu ahli ilmi. Maka bermadhab dengan madhab ini, bahwasanya diambilnya adalah dari harta si mayit, ini seluruh ahlul ilmi. Pada umumnya demikian. Pada umumnya demikian. Dikarenakan apa? Dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mendapatkan ada seorang yang dia itu sedang ihram, kemudian jatuh dari kendaraannya. Seperti hadis yang kemarin kita sampaikan, meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanyakan apakah dia berwasiat untuk hartanya begini, tidak, langsung diambil dari hartanya. Waqafinu fi tsaubaihi. Maka kafanilah dia pada dua kain yang dia miliki. Artinya di sini diambil dari hartanya sendiri. Hartanya sendiri. Barakallahu fikum. Ini asalnya. Sekarang kalau suami istri bagaimana? Ya. Atau anak yang belum apa? Bisa membiayai diri sendiri bagaimana? Lah ini demikian. Permasalahan kalau hartanya sendiri loh, ini orang miskin dan sebagainya, atau orang tua yang renta, enggak bisa usaha dan seterusnya. Nah, ini masalah berikutnya. Maka dibahaslah oleh para ulama tentang kafan orang-orang yang jenisnya seperti itu, seperti istri dan sebagainya. Maka diterangkan wal asahhu 'inda syafi'iyyah annahu 'ala az-zauj aw man 'alaihi an-nafaqah, ya. Maka yang sahih menurut madhab Syafi'iyah, dan ini merupakan madhab yang lainnya, madhab Imam Malik, Abu Hanifah, dan yang lainnya, bahwasanya yang wajib adalah yang memberikan, membayayai tentang tadi adalah suami atau orang yang alaihi, man tajibu alaihi nafkah, orang yang dia itu berkewajiban untuk memberikan nafkah. Anak berarti orang tua. Nah, ini demikian, ya. Maka fawajaba alaihi tajhizuha, maka wajib bagi dia untuk menyiapkan penyelenggaraan jenazah, ya, biayanya dan sebagainya. Ini berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, kata beliau, "Lau mitti qabli lahayatuki wadafantuki wakafantuki." Ini demikian. Kalau seandainya nanti engkau wahai Aisyah meninggal lebih dahulu sebelum aku meninggal, kata Nabi, niscaya aku akan mempersiapkan seluruh kebutuhan jenazahmu. Akan aku mandikan engkau, akan aku kuburkan engkau dalam satu riwayat kan, dan aku akan kafani engkau. Nah, di sini menunjukkan di sini adalah bagi seorang suami. Demikian pula tentunya orang-orang yang dia itu terkena kewajiban atas jenazah tersebut memberikan nafkah ketika dia masih hidup. Nah, ini yang harus diperhatikan. Namun demikian bukan berarti menutup orang lain ingin berbuat ihsan, ya. Ini demikian. Namun yang aula, yang paling utama ya diambil dari tadi itu. Dari hartanya sendiri dahulu. Kemudian kalau ternyata dia adalah orang yang di bawah tanggung jawab orang lain, maka si penanggung jawab atas nafkahnya itu yang membiayai. Ini dua hal yang perlu kita ketahui dalam pembahasan mengkafani jenazah sebagai penyempurna ataupun pelengkap dari pembahasan yang telah lewat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang budiman, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tibalah saatnya kita sekarang untuk meneruskan pembahasan kepada sholat jenazah. Sholat jenazah. Maka kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dahulu. Adapun bagaimana tata cara menyolati jenazah, insya Allah pertemuan yang akan datang, karena waktu tidak memungkinkan. Maka barakallahu fikum, sekarang kita sekilas mengetahui tentang hukum sholat jenazah. Maka diterangkan Syekh Shalih Fauzan, "Tsumma yusra'u ba'da dzalika sholatu 'alal mayyitil muslim." Sekarang kemudian disyariatkan setelah dikafani tadi untuk mensolati jenazah yang muslim, orang yang mati di atas keislaman. Berarti dalam pembahasan ini, ya, mensolati jenazah yang muslim ini adalah disyariatkan. Berdasarkan hadis 6, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah tentang mensolati mayit, utamanya kata beliau, "Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirab." Barang siapa yang menghadiri, mempersaksikan adanya, menyaksikan adanya jenazah sehingga disolatkan atasnya, atas jenazah tersebut, falahu qirab, dia akan mendapatkan pahala satu qirab. Waman syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Barang siapa yang mempersaksikan jenazah, menyaksikan jenazah sehingga dikuburkan. Tadi disolati terus pulang, ya, dia mendapatkan satu qirat. Sekarang ia sudah disolati kemudian sampai dikuburkan selesai, maka dia mendapatkan dua qirat. Ini pahalanya. Maka ditanyakan kepada beliau, apa itu qiratan, dua qirat? Qala mithrul jabalaini azimaini, seperti gunung, dua gunung yang besar. Hadis muttafaqun alaihi, riwayat Bukhari nomor 1352 dan Muslim nomor 945. Maka dari hadis ini terjadi perselisihan di antara para ulama mengenai hukum, tentang hukum mensolati jenazah. Di sini Pendapat yang rajih adalah mensolati jenazah adalah wajib. Ya. Ini demikian. Pendapat yang sahih adalah wajib. Wajib, akan tetapi wajib di sini diterangkan Syekh Shalih Fauzan, "Was-shalatu 'alal mayyiti fardhu kifayatin." Maka salat atas mayit adalah fardhu kifayah. Ini demikian. Berdasarkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mensolati beberapa jenazah. Dan bahkan tatkala ada di sana, ya, ada di sana, yaitu Najasyi. Najasyi inilah raja negeri Habasyah. Raja negeri Habasyah. Ini demikian. Jadi setiap negeri Habasyah itu ganti raja julukannya Najasyi. Ya, kalau misalnya orang Cina kaisar, itu ya. Misalnya demikian. Nah, ini Najasyi demikian. Kaisar siapa, itu demikian. Lah kalau di sini Najasyi adalah julukan bagi raja negeri Habasyah. Maka meninggal dalam kondisi beliau seorang muslim. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masih di Mekah, maka sahabat-sahabat yang lemah ditindas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Hingga akhirnya Nabi memerintahkan mereka untuk hijrah ke kota Habasyah, ke negeri wilayah Afrika, Ethiopia sekarang. Ya, sekarang Ethiopia mungkin gitu ya. Nah, demikian ke sana. Maka ketika di sana, singkat cerita, melihat akhlak dan pemberitaan yang bagus mengenai Islam, Raja Najasyi, ini Raja Habasyah tersebut, Najasyi, akhirnya masuk Islam. Namun rakyatnya tidak satu pun yang masuk Islam. Ini demikian. Ironis sekali. Ya. Walaupun seorang raja, namun yang namanya mengajak kepada hidayah belum tentu ditaati. Jadi jangan bersedih seandainya kita mengajak orang kepada kebaikan kok ditolak. Karena ini hidayah dari Allah. Yang wajib bagi kita mengajak. Nah ini demikian ya. Ini demikian. Namun adapun menerima dan tidak, ini hak Allah, kita berusaha semaksimal mungkin. Dan jangan lupa teriring dengan doa. Ini demikian. Barakallahu fikum. Nah di sini kembali, Raja Najasyi masuk Islam sendirian. Akhirnya meninggal di negeri tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, inna akhon lakum kotmat. Sesungguhnya saudara kalian telah meninggal di sana di negeri Habasyah. Faqumu fasallu alaih. Maka berdirilah kalian dan sholatlah untuk jenazah dia. Jenazah dia. Ini hadis riwayat Muslim nomor 953. Ini 953. Ini menunjukkan perintah di sini. Ya, ini menunjukkan wajibnya melakukan sholat jenazah. Namun di sini adalah barakallahu fikum, mensholati jenazah tadi hukumnya fardu kifayah. Yang maknanya bagaimana? Idza fa'alahal ba'du saqatal ismu 'anil baqin. Kalau sudah ada sebagian yang dianggap cukup telah melaksanakan sholat jenazah, gugurlah kewajiban tersebut atas sebagian yang lain. Namun watabqa fi haqqil baqin sunnah. Ya. Namun demikian, yang lain kalau mau mensolati tetap, namun hukumnya sunnah, bukan wajib lagi. Ya. Dan keutamanya apa? Mendapatkan qirat, satu gunung yang besar. Nah, ini demikian. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, di sini namun sebaliknya, wa in taraka hal kullu azimu. Kalau semuanya tidak satu pun yang mensolati jenazah. Sekarang ini yang kadang memprihatinkan. Banyak orang diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala. Mereka tidak mengambilnya, tidak berusaha untuk berlomba-lomba meraihnya. Meninggalkan sholat jenazah dengan alasan yang klasik. Apa? Gak bisa doanya. Nah, ini gak bisa niatnya, gak bisa doanya. Kenapa tidak belajar? Jawabannya seperti itu. Kenapa tidak? Belajarlah. Ini yang harusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ya. Karena kebodohan seseorang terhalangi dia dari berbagai pahala yang Allah janjikan. Nah ini demikian. Ini barakallahu fikum yang hendaknya menjadi perhatian bagi diri kita masing-masing. Nah ini demikian. Barakallahu fikum. Nah maka di sini menghukumi sholat jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Oh, ya. Kalau tidak ada yang melakukannya maka itu adalah berdosa. Berdosa. Masyiral muslimin. Hadirin dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan hukum mensolati jenazah, maka di sana keadaan jenazah berbeda-beda. Pertama yang harus kita ketahui, jenazah yang boleh dan wajib untuk disolati adalah jenazah muslim. Jenazah muslim. Adapun non-muslim, maka tidak boleh kita mensolatinya. Ya. Sebagaimana telah pembahasan yang telah lewat, la takum, ya, ala kubri. Di sini Allah Ta'ala melarang kita untuk melakukan. Nam, la tusalli ala ahadim minhum mata abada, wala takum ala kubrihi, innahum kafaru billah. Dalam surat At-Taubah ayat 84, Allah Ta'ala mengatakan, berfirman, janganlah sekali-kali kalian mensolati mayit salah seorang di antara mereka, orang-orang kafir. Ini demikian. Dan janganlah kalian berdiri berziarah ke kuburan mereka. Berdiri ala kubrihi. Berdiri di atas kuburannya. Solat di atas kuburan atau bagaimana di sini? Ini demikian. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan mereka lah kaum yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini harus. Baik itu kafirnya asli, Yahudi atau Nasrani, ataupun yang lainnya, ya, yang non-muslim, ataupun yang kedua, kafirnya dengan sebab perbuatan syirik besar yang dia lakukan dan belum bertobat sebelum mati. Belum bertobat sebelum mati. Maka secara langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113, makana lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka tidaklah pantas, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Bagi orang-orang musyrik. Karena barakallahu fikum, mensolati jenazah ini hikmahnya diantaranya bagi orang yang mensolatinya mendapatkan pahala satu qirat. Bagi orang mayit yang disolati adalah ini merupakan syafaat, permintaan ampunan kepada Allah bagi dirinya. Ya, sehingga di sini Allah melarang bagi orang yang dia itu mati dalam keadaan kafir atau dalam mati dia itu melakukan perbuatan syirik besar belum bertobat darinya. Nah, ini nasallahu salam wal afiyah. Oleh karena itu kita itu harus mengetahui, ya. Jadi yang boleh disolati adalah seorang mati yang dalam keadaan muslim. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai keadaan seorang muslim yang meninggal itu juga berbeda-beda kondisi, umur dan keadaannya. Maka di sana ada orang yang meninggal secara normal, ya, punya sakit dan sebagainya. Ini disolati jawabannya ya, disolati jelas. Ya. Sekarang kalau orang meninggal dalam keadaan tenggelam atau dimakan oleh hewan, dimangsa, makan macan habis, buaya habis, ikan. Iya demikian, mungkin demikian. Atau dia itu nggak jelas apa hilang, namanya? Hilang. Ya. Hilang. Nah ini bagaimana ini? Perlu disolati atau tidak? Ini ya. Ini disolati atau tidak? Nah, maka di sini pembahasannya dzahaba ahlul ilmi ila annahu yusalli alaihi salatal ghaib, yang seperti ini, ya, yang tidak ketemu jenazahnya adanya bencana alam. Sawat ya. Ya al-muhim demikian, yang tidak ketemu jenazahnya, maka sebagian ahlul ilmi berpendapat kita salati mereka dengan salat ghaib. Salat ghaib. Tata caranya sama seperti sholat jenazah biasa, hanya saja tidak apa namanya mayit tersebut tidak ada di hadapannya. Nah ini demikian. Sholat ghaib. Ini demikian. Ya. Kemudian sholat ghaib tersebut ini yang pertama. Kalau memang tidak ketemu. Ya. Kalau tidak ditemukan. Namun sholat ghaib itu terkhusus bagi orang yang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan Islam. Ini dalam keadaan Islam yang dia itu meninggal belum disolati. Ya. Solat ghaib terjadi perselisihan di antara para ulama. Maka pendapat yang benar adalah solat ghaib tersebut yusalla alaihi in kana fi ardin lam yusalla alaihi fiha ahadun. Dia disolati solatal ghaib, artinya solat dari kejauhan, ya. Kalau dia meninggal di negeri yang belum sama sekali disolati. Seperti tadi, tenggelam, enggak ketemu, berarti kan belum disolati. Iya. Dimangsa binatang buas belum disolati. Lah maka yang seperti ini baru dilaksanakan sholat wajib. Adapun seandainya mereka sudah disolati oleh salah seorang ataupun sebagian muslimin, maka sudah gugur kewajibannya. Sudah gugur kewajibannya. Tidak ada lagi sholat gha'ib. Ya. Nah ini demikian. Inilah pendapat yang rajih, yang mana ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i dan juga Syekh al-Albani dan yang lainnya. Dan ini merupakan pendapat Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, serta pendapatnya yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan yang lainnya. Ini demikian. Yang mereka membuat bab, babu fi sholati ala muslimin yamutu fi biladil syirki, yaitu bab mensolati orang muslim yang mereka yang dia meninggal di negeri kafir, orang negeri kesyirikan. Artinya belum disolati, maka disitulah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala meninggalnya Raja Najasyi tadi belum disolati, maka beliau melaksanakan salat wajib. Adapun sebagian sahabat yang mereka meninggal dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatinya, tidak melakukan salat gaib, namun beliau pergi ke pemakamannya dan melaksanakan salat jenazah di sana. Ini kalau memungkinkan. Nanti akan ada pembahasan di akhir daripada sholat jenazah insya Allah tentang bagaimana hukum sholat jenazah di kuburan. Insya Allah demikian. Ini yang kedua ya. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai sholat kepada seorang yang muslim tadi, baik anak kecil ataupun orang tua. Maka terjadi yang perlu kita pahami adalah mensholati as-saqat, orang yang mengalami keguguran, ya, hamil, gugur keluar anaknya, lahir dari anak yang lahir tersebut. Ini bagaimana? Maka di sana ada perincian beberapa keadaan. Yang bisa kita ringkas adalah 3 keadaan. Orang hamil, ya, wanita hamil kemudian melahirkan. Maka di sini ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ayyakhruja bihayatin mustaqirrah fayastahil aw yataharrak, maka bayi tersebut lahir, keluar dalam keadaan masih hidup walaupun sesaat, yang ada padanya apa, istihal, ya, istihal itu apa, ngeak gitu tuh, nah gitu suara, ya. Suara, nah demikian ya, atau dia bergerak-gerak, bayinya tersebut bergerak-gerak. Maka yang seperti ini yusolla alaihi bi ghairi khilaf, ini wajib disolati, tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada perselisihan antara para ulama. Keadaan yang kedua, bayi tersebut keluar sebelum umur 40 bulan, kandungannya belum 40 belum 4 bulan, artinya gitu. Sebelum 4 bulan, 120 hari. Ya, kalau 40 bulan ya kayak apa tuanya ya. Ibunya gelisah sudah ini. Mungkin sekarang buru-buru sudah, bukan betul-betul jadi balita, bayi 5 juta disesar ini ya. Barakallahu fiik. Nah ini. Nah, sekarang ini keluarnya sebelum 4 bulan. Artinya belum ditiupkan ruh padanya. Maka yang seperti ini tidak perlu disolati. Tidak perlu disolati. Ya. Wa qala al-Abdari bila khilaf. Qala Nawawi yakni ijma. Ya. Al-Imam Nawawi mengatakan ini kesepakatan sudah. Tidak disolati bayi yang lahir sebelum 4 bulan. Karena apa? Belum ditiupkan padanya ruh. Kalau begitu dikatakan nifas enggak ibunya? Bukan nifas. Wajib sholat? Wajib sholat. Ya. Lo keluar darah tetap dibersihkan darahnya ketika mau berwudu, kemudian berwudu, sholat wudunya untuk 1 kali sholat. Allahu Akbar, sudah sholat demikian. Wajib sholat. Nah, ini demikian, bukan nifas. Darahnya kata para ulama, damul fasid. Damnya darah yang rusak, darah kotor. Nah ini demikian, bukan darah nifas. Ini demikian. Dan yang ketiga adalah kalau sudah sampai pada usia 4 bulan atau lebih, yang mana itu lahir dalam keadaan tidak ada gerakan dan tidak istihal, tidak ada bunyi, tidak ada suara dan tidak ada gerakan. Mungkin demikian. Yang seperti ini bagaimana? Maka yang seperti ini diterangkan oleh para ulama dari pendapat yang banyak di sini adalah berdasarkan hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu sahihaini bahwasanya dia telah ditiupkan ruh, maka dihukumi seperti orang yang sudah hidup, disolati, dikafani, diberi nama demikian, ya, dimandikan, diberi nama, dikafani dan kuburkan, disolati serta dikuburkan. Nah ini demikian. Ini pendapat yang benar dan merupakan tarjihnya Syekh Al-Albani dan Syekh Al-Wadi rahimahumullah, serta ini merupakan pendapat ulama-ulama sebelumnya yang bisa dirujuk kembali ke dalam kitab Al-Muhalla, Al-Mughni dan Majmu' Al-Fatawa serta Majmu' Al-Imam An-Nawawi Syarhul Muhaddab. Ini demikian yang perlu kita ketahui dalam pembahasan sholat jenazah. Dan masih di sana tersisa tata cara orang menyolati orang yang sudah apa? Mensolati jenazah, insya Allah kita akan sampai pada babnya pada pertemuan yang berikutnya. Itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.